Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Ma'asyar muslimin rahimakumullah. Kembali kita melanjutkan apa yang disebutkan oleh Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah tentang anjuran dan syariat al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kemudian disebutkan oleh beliau rahimahullah, i'lam an arkanal amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar arba'ah. Bahwa rukun-rukun ya, memerintahkan kepada kebaikan dan melarang atau mencegah dari kemungkaran ya, ada empat rukun, empat poin. Ahaduha, poin yang pertama, ayakunan munkaru atau ayakunan munkiru mukallafan musliman qadiran. Bahwa orang yang hendak mengingkari sebuah kemungkaran itu mukallaf ya, dan muslim serta qadir ya, punya kemampuan. Nah, sehingga apabila ada sebuah kemungkaran ya, kemudian ternyata yang mengingkari adalah sobi, anak kecil yang masih usia tamyiz ya, belum mukallaf ya, belum dewasa, maka tidak mengapa ya, namun tidak wajib ya. Namun ketika ya, anak-anak ya, sejak dini sudah tahu itu kemungkaran ya, kemudian dia ingkari spontan, menunjukkan baiknya ya, pendidikan ya, dia sejak dini tadi ya, ketika mendengar ya, ada seorang mendengarkan musik, maka dia katakan haram, nggak boleh musik haram ya, masih kecil ya, masih usia 5 tahun 6 tahun. Kenapa? Karena memang sejak dini, sejak kecil sudah sering dengar bahwa musik haram. Nah, atau ya, ketika ada yang merokok misalkan ya, ada yang merokok spontan anak-anak ya, nggak peduli ya di depannya itu siapa ya, mau kerabatnya, mau tetangganya ya, mau orang yang lewat, langsung haram anak-anak ya. Nah, maka pada dasarnya nggak wajib ya, seorang anak mengingkari sebuah kemungkaran ya, namun ya, apabila dia hendak mengingkari sebuah kemungkaran boleh. Ya, namun apabila dia sudah mukallaf, ya, maka tentunya ini yang sudah ada beban syariat. Kemudian muslim dan qadir ya, punya kemampuan, ya, punya wewenang. Nah, dan tidak disyaratkan ya, bahwa mengingkari sebuah kemungkaran itu harus penguasa. Ya. Ada sebahagian menganggap bahwa kemungkaran itu ya dibiarkan ya, nanti penguasa yang urus ya, biar pemerintah yang menutupnya ya. Bukan begitu ya, tapi mengingkari sebuah kemungkaran itu sifatnya umum, anjurannya bersifat umum, hanya saja tentunya bentuk pengingkarannya itu berbeda-beda sesuai dengan wewenangnya ya, dan tanggung jawabnya ya. Kalau penguasa mungkin ya, dengan kekuasaannya ya, dengan kekuatannya bisa menutup ya, mencegah kemungkaran ya, dengan kekuatannya. Nah, adapun masyarakat, maka ya, tentunya terkadang enggak punya kemampuan ya, tapi sekedar untuk memberikan nasihat ya, peringatan ya, kepada kaum muslimin ya, dan di sana ada sebuah ya, pemikiran yang nyeleneh ya, dan aneh, dan itu merupakan penyimpangan, kesesatan dari sekian kesesatan kaum Syiar Rafidhah, di mana mereka menganggap bahwa mengingkari sebuah kemungkaran itu enggak boleh sampai ya, keluarnya Imam Mahdi. Jadi biar semua kemungkaran terjadi di tengah masyarakat, enggak boleh ada yang mengingkari. Kenapa? Tunggu nanti ketika Imam Mahdi keluar. Ya. Imam Mahdi versi Syiah ya. Yang cuma adanya di dongeng ya, enggak ada wujudnya. Ya, enggak ada wujudnya. Ya. Imam Mahdi versi Syiah itu katanya sudah ada. Sudah ada. Ketika mencapai ya, usia kalau enggak salah 6 tahun ya, masuk ke dalam sebuah gua, dan sekarang ini kita tunggu-tunggu keluarnya. Ya. Nah, sehingga mereka menganggap bahwa dari gua tersebut ya, akan keluar Imam Mahdi yang sudah hidup sebelumnya. Sekian ratus tahun lamanya, enggak nongol-nongol. Enggak ada wujudnya. Khayal. Ya, khayalannya kaum Syiar Rafidhah. Nah, mereka menganggap bahwa ingkarul mungkar itu enggak boleh dilakukan sampai keluarnya mereka ataupun sampai keluar Imam Mahdi. Ya, imam yang ma'sum kata mereka. Taib. Kemudian di antara rukun yang lain ya, dari rukun ya, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, adalah ayyakuna ma fihi al-hasbah munkaran mawjudan fil hal zahiran, bahwa ya, pengingkaran ya, terhadap sesuatu itu apabila itu merupakan sebuah kemungkaran yang ada ya, pada saat itu dan nampak. Artinya apa yang hendak diingkari itu betul-betul dipastikan kemungkaran ya, bukan sekedar dugaan ya. Kemudian mawjud, ada kemungkarannya, dan juga zahiran, nampak jelas, enggak ada ketersamaran dan enggak ada khilaf, itu mungkar. Lah ini boleh diingkari. Ya, sehingga selama masih masybuh ya, masih samar ya, masih meragukan ya, belum bisa dipastikan ini mungkar, maka tentunya ya, yang sepatutnya adalah istifsal ya, meminta rincian atau meminta penjelasan. Oleh karena itu Rasulullah ya, menempuh hal itu. Ya. Ketika Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu ya, menceritakan tentang seseorang ya, yang ternyata orang itu adalah beliau sendiri. Ya, mengenakan sebuah gelang ya, di lengan atasnya. Kata Nabi, "Ma hadhihi?" Apa itu? Ya, kok aneh ada gelang dipakai di lengan atas. Menunjukkan bahwa termasuk ya, dari kebiasaan kaum muslimin ya, yaitu tidak menggunakan gelang ya, di lengan. Sehingga ketika ada sahabat yang mengenakan gelang di lengannya, langsung ditanya oleh Nabi. Menunjukkan ini bukan termasuk kebiasaan muslimin. Makanya Nabi tanya, "Ma hadhihi?" Apa ini? Ya, kata sahabat tadi, "Minal wahinah." Ya Rasulullah, ya, saya kenakan ini, saya pakai gelang ini untuk ya, mengobati penyakit saya. Ya, penyakit yang ada pada lengan saya ini. Ya, Nabi tahu, itu gelang gak ada hubungannya dengan penyakitnya. Ya, dan gak akan mengobati. Ya, makanya kata Nabi, "Izziha," lepas gelang itu. "Fa innaha la taziduka illa wahna." Karena apa yang kamu pakai sekarang ini berupa gelang itu tidaklah menambah bagimu melainkan kelemahan. Kelemahan, ketergantungan. Lo enggak nyambung. Sakit kok pakai gelang. Berarti kan ada keyakinan sesuatu pada gelang itu. Padahal enggak bisa menyembuhkan dan bukan obatnya juga. Makanya Nabi ingkari. "Fa innaka law mita wa hiya 'alaika ma aflahta abadan." Kata Nabi. Sehingga Kalau seandainya engkau meninggal dalam kondisi gelang itu masih melingkar pada lenganmu, maka sungguh kamu enggak akan beruntung selama-lamanya. Jadi kamu mati dalam kondisi berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan hadis ini bagaimana Nabi merinci dan menanyakan kepada sahabat tadi. Ya, apa maksud dari menggunakan gelang tersebut? Ya. Nah. Demikian juga pada kasus yang lain. Ya, ketika ada salah seorang sahabat masuk masjid. Ya, kemudian terlihat ya, duduk. Maka Nabi tanya, "Salaita?" Ya, kamu sudah salat? Maksudnya salat tahiyatul masjid. Ya. Kata orang tadi, "La." Ya, belum salat. Kata Nabi, "Qum farka' rak'atain." Bangkit kamu, salat 2 rakaat. Ya, ditanya dulu oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Ini adab. Ya. Oleh karena itu, apabila kita melihat sesuatu yang mungkin dalam hati kita ya, ini mungkar tapi belum jelas, maka tanya dulu apa maksudnya, apa tujuannya, mungkin ada hal-hal yang lainnya sehingga dia bisa seperti itu. Ya, oleh karena itu ketika ya, Sabin bin Ad-Dhahhak radhiyallahu taala anhu dalam Sunan Abu Dawud, ketika ada salah seorang sahabat ingin menunaikan nazarnya ya, dengan menyembelih seekor unta di daerah yang bernama Buana. Ya. Maka sahabat tadi tanya kepada Nabi, "Bolehkah menyembelih ya, unta di tempat yang bernama Buana?" Maka perhatikan bagaimana adab Rasul. Ya. Bagaimana bimbingan Nabi kepada kaum muslimin untuk tidak gegabah dalam menghukumi sesuatu. Ya. Maka Nabi tanya balik kepada sahabat tadi. "Hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyati yu'bad?" Apakah di tempat yang bernama Buana tadi ada berhala di antara berhala-berhala musyrikin yang disembah? Qalu la. Enggak ada ya Rasulullah. Nabi tanya lagi. "Hal kana fiha 'idun min ayadihim?" Lalu apakah di tempat yang bernama Buana tadi ya, ada perayaan di antara hari raya perayaan kaum musyrikin yang biasa mereka kumpul di sana? Qalu la. Enggak ada ya Rasulullah. Ya. Dengan dua pertanyaan ini, maka Nabi mengatakan, "Aufi bi nadzik, tunaikan nazarmu kalau begitu." Ya. "Fa innahu la wafa'a li nadzrin fi ma'siyatillah." Ya, karena tidak boleh menunaikan nazar ya, apabila nazar tersebut berupa maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, artinya di antara pelajaran yang bisa kita ambil di dalam hadis tadi menunjukkan tidak bolehnya menyembelih ya seekor hewan ya, meskipun niatnya untuk Allah, untuk ibadah, tapi di tempat yang biasa di sana dilakukan ritual ibadah kaum musyrikin. Ya. Nah, nyembelih hewan kurban, kambing. Di mana? Ya, di sisi Candi Borobudur. Ya. Atau ya. Kebetulan ada tamu yang baru datang. Ya, maka dia ingin memuliakan tamunya. Maka dia ingin menyembelih seekor sapi. Di mana disembelihnya? Di samping Candi Loro Jonggrang. Enggak boleh. Kenapa? Tempat kesyirikan, haram. Ya. Yang dari sini juga menunjukkan tidak bolehnya beribadah di tempat-tempat yang biasa kaum musyrikin melakukan ritual ibadahnya, meskipun niatnya karena Allah Subhanahu wa taala. Wasyahid di dalam hadis tadi menunjukkan bahwa ya, ketika Rasulullah ya, tidak mengetahui tentang kondisi tempat yang bernama Buana ya, sehingga boleh atau tidak melakukan penyembelihan di sana, maka Nabi tanya dulu ya, sampai betul-betul nampak ya, statusnya, sehingga baru ditetapkan hukumnya. Ini rukun yang kedua, bahwa apabila seseorang hendak mengingkari sesuatu, maka dipastikan bahwa itu adalah perkara yang mungkar dan ada ya, dan zahir ya, enggak ada ketersamaran sama sekali. Ya. Makanya Nabi menyebutkan di dalam hadis yang sudah kita lewati di awal, ya, man ra'a minkum munkaran, barang siapa di antara kalian yang melihat. Ya. Bukan katanya. Gubernur kita korupsi, presiden kita nepotisme. Kata siapa? Kata koran ini, kata penyiar itu. Katanya. Ya. Nah, mereka mass media itu jualan. Ya. Ada yang jualan suara, ada yang jualan tulisan. Benar enggaknya? Belum tentu. Sehingga jangan dijadikan sebagai rujukan. Ya, sebagian kaum muslimin, gurunya adalah koran. Sumber beritanya adalah televisi. Ya, sumber informasinya adalah majalah. Ya, majalah-majalah provokasi. Ya, yang diterbitkan oleh kelompok-kelompok khawarij. Sehingga ketika dimuat di sana, ya, aib-aib penguasa maka langsung ya panas. Nah, enggak terima. Langsung bangkit semangatnya. Akhirnya muncul kebencian kepada penguasa. Ini sudah tanda-tanda penyimpangan. Ya, dan bukan termasuk prinsip Ahlussunnah. Ya, sehingga di sini apabila hendak mengingkari sebuah kemungkaran maka dipastikan itu mungkar, ya. Nah, dan zahir dan ada. Kemudian, rukun yang berikutnya. Fil munkar alaihi wa yakfi fi sifatihi ayyakuna insanan, ya. Bahwa sesuatu yang diingkari tersebut, ya, harus dipastikan orang yang sudah mukallaf, ya, manusia. Walau ishtaratu kaunuhu mukallafan kama bayyana qablahu min annahu yunkiru al-sabi wal majnun, ya. Dan tidak disyaratkan bahwa yang mengingkari tersebut adalah orang yang mukallaf seperti yang disebutkan sebelumnya. Ya. Nah, bahwa terkadang boleh, ya, anak kecil atau, ya, orang yang kurang akalnya untuk mengingkari sebuah kemungkaran. Yang jelas, ya, pada rukun yang ketiga di sini, kemungkaran tersebut, ya, ini datang dari manusia, ya. Artinya jelas-jelas nyata bahwa ini kemungkaran dilakukan oleh dia. Ya, kemudian rukun yang keempat, nafsul ihtisab. Ya, yaitu pengingkaran kemungkaran itu sendiri. Ya. Walahu darajatun wa adab, di mana hal ini memiliki derajat dan tingkatan-tingkatan serta adab-adab. Ya. Tingkatan yang pertama, ya, dalam mengingkari sebuah kemungkaran, an yu'arrifal munkar ataupun an ya'rifal munkar, mengetahui bahwa itu adalah munkar. Ya. Artinya dari sini menunjukkan pentingnya kita untuk belajar, ya, agama, bahkan wajib, ya, agar dengan itu menjadi bekal dan modal kita untuk mengetahui mana yang hak dan mana yang batil, ya, mana yang ma'ruf dan mana yang munkar. Tanpa bekal ilmu agama, enggak mungkin seseorang bisa mengetahui ini mungkar, ini ma'ruf, ini hak, ini batil, enggak mungkin. Ya. Jangan seperti orang-orang bodoh. Ya. Kucing aja tahu kok mana yang haknya dan mana yang bukan haknya. Ya. Itu kalau dikasih ikan sama majikannya, ya, anteng dia. Kenapa? Haknya dia, dikasih dari majikannya. Tapi giliran ikannya itu disimpan, lihat kucing, makanya gak tenang. Kenapa? Tahu dia, itu haram, gak boleh. Pakai filsafat kucing. Ya. Masya Allah. Kita ini manusia. Diberikan kelebihan oleh Allah Jalla wa'ala daripada hewan. Ya. Dan hewan diciptakan untuk manusia. Sebagai fasilitas bagi manusia. Kalau itu halal, boleh dimakan. Ya. Kalau itu kuat, boleh dikendarai. Ya. Kalau binatangnya hebat, ya bisa dijadikan sebagai hewan tunggangan untuk narik barang. Itu tujuan Allah menciptakan hewan untuk manusia. Lah ini kok mau belajar dari kucing. terlalu rendah dan hina. Ya. Maka dalam hal ini rujukan untuk menetapkan ini hak, ini batil, ini ma'ruf, ini munkar adalah wahyu ilahi. Yaitu yang membuat syariat, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga gak mungkin kita bisa mengetahui ini ma'ruf, ini munkar, ini hak, ini batil, kecuali dengan belajar. Kecuali dengan belajar. Belajar bagaimana cara wudu, belajar bagaimana cara sholat, ya, belajar bagaimana kita beradab dengan orang tua, belajar bagaimana kita, ya, melakukan puasa, belajar bagaimana kita bermuamalah dengan penguasa, ya, belajar bagaimana beradab, berakhlak, ya, bergaul dengan tetangga, dengan keluarga, dengan anak, dengan istri. Ini perlu untuk dipelajari semuanya dan butuh waktu. Ya, sehingga ketika melihat sebuah fenomena di tengah masyarakat, oh bisa dihukumi, oh ini bagus, ini benar, ini salah. Dari mana? Dari belajar tadi. Ya, gak bisa mengandalkan ya, fitrah, akal, gak jaminan. Ya, gak ada jaminan. Kalau ya, yang berhak untuk menetapkan ini benar, ini salah, ini hak, ini batil, ini ma'ruf, ini mungkar adalah akal manusia, perasaan, lah buat apa Allah turunkan Al-Quran? Buat apa Allah mengutus Nabi dan Rasul kepada umatnya? Untuk apa? Lah sebelum Allah utus Nabi dan Rasul, sebelum Allah turunkan Al-Quran, masing-masing kita punya akal, punya perasaan, tapi enggak boleh jadi rujukan. Tapi malah Allah turunkan Al-Quran, Allah utus Nabi dan Rasulnya. Untuk apa? Agar menjadikan itu sebagai pedoman. Ya, sebagai rujukan. Dalam menghukumi, ya, ini baik, ini buruk, ya. Nah, sehingga ketika seorang enggak tahu, ya, karena memang belum sampai ilmunya, ya pantas untuk dia mengatakan wallahu a'lam, Allah lebih tahu. Jangan mengada-ngada. Nah, derajat yang kedua dari mengingkari sebuah kemungkaran adalah at-ta'arif. Ya, kalau tadi mengetahui itu perkara mungkar. Yang kedua, at-ta'arif. Memahamkan kepada pelaku bahwa ini mungkar setelah kita mengetahui itu mungkar. Ya. Iqamatul hujjah terlebih dahulu. Mungkin ada sebagian saudara kita jatuh dalam kemaksiatan, jatuh dalam kemungkaran, enggak ngerti, enggak paham itu mungkar. Itu batil, itu bid'ah, itu syirik. Sehingga dijelaskan. Ya, diterangkan. Ya. Nah, sehingga ini wewenang dan tanggung jawab yang sudah tahu itu mungkar. Derajat yang ketiga. An-nahyu bil wa'd wan nushi wa takhfif billah. Ya, melarang kemungkaran tadi dengan memberikan nasihat. Ya, peringatan. Ya, dan menakut-nakuti karena Allah subhanahu wa ta'ala. Hati-hati loh, ya. Kalau kamu syirik, ya, hati-hati. Kalau kamu meninggal dalam kondisi syirik, gak sempat taubat, ya, kamu bisa menjadi penghuni neraka, kekal di dalamnya. Kumpul sama Fir'aun, kumpul sama Abu Jahal, Abu Lahab, mau? Takut ya. Ya. Dikasih tahu, diancam. Ya. Nah, jangan diancam, tak pukul loh, bukan. Tapi diancam dengan apa? Peringatan-peringatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ya kita ngancam dengan pukulan, ya yang diancam lebih gede, ya balik dipukul. Nah, sehingga enggak bermanfaat. Tapi ancam dengan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian, derajat yang berikutnya. Ya, ketika ini sudah ditempuh, ya. Nah, memahamkan dia bahwa itu mungkar. Kemudian diancam, ditakut-takuti. Ya enggak mempan. Tempuh cara yang berikutnya. As-sab wa ta'nif bil qawli ghalib al-husn, ya. Nah, yaitu as-sab wa ta'nif bil qawli ghalib al-husn. Ya. Mencela. Maksudnya di sini kata beliau memperingatkan ya, dengan ucapan yang lebih keras, ya, yang lebih keras dari sebelumnya. Ya. Nah, apabila nampak ada penentangan, ya, dari orang tersebut, misalkan, ya, ini orang sudah tahu, tapi ngeyel, ya, maka dikatakan ya jahil, ya, ketika nampak bahwa orang tersebut, ya, muncul tanda-tanda penentangan, ya, pengingkaran. Ya, apalagi yang menyuarakan kebatilan, ya, yang mengkampanyekan kemungkaran, itu jebolan pondokan. Wah, lebih bahaya lagi. Ya, bapaknya kiai tinggal hidup di lingkungan pondok, pondok pesantren. Loh, kok menghalalkan LGBT misalkan? Dalam kondisi ini perkara yang sudah wadih, jelas. Ya. Perzinaan. Bahkan termasuk, ya, perzinaan yang paling parah. Perzinaan kan macam-macam, ya. Ya. Hubungan di luar nikah, ya, zina. Nah, lebih parah dari itu, hubungan sesama jenis. Lesbianisme. Gay, ya. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Ini perzinaan. Lebih parah dari yang pertama. Lebih parah lagi, ya, hubungan antara manusia dengan hewan. Auzubillah. Sudah keluar dari fitrahnya. Loh, mau dilegalkan, dianggap sebagai satu kebebasan. Oh, enggak apa-apa, itu kan hak asasi manusia. Enggak usah digubris, enggak usah sibuk, Pak. Ya. Bahkan sampai muncul pernyataan statement yang, ya, membuat bulu ini merinding. Ya. Seakan-akan enggak mungkin ucapan ini muncul dari seorang muslim. Ya. Melainkan muncul dari orang yang jahil. Ya, kalau perbuatan homoseks, ya, atau lesbianisme itu mungkar, ya, yang katanya ini merupakan kebiasaannya kaumnya Nabi Lut alaihi salam sehingga mereka diazab, kalau itu betul, lalu kenapa Allah enggak menyiksa, enggak mendatangkan azab, ya, kepada negara-negara yang mereka notabene-nya menghalalkan, bahkan melegalkan, bahkan menjadikan undang-undang sah bolehnya menikah sesama jenis. Subhanallah. Menantang Allah. Menantang Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti ucapannya siapa? Ya, ulil jahl. Ya, ulil Absar Abdallah. Ya, tokoh dan gembong besar. Ya, jemaah Islam liberal. Ya. Ini orang, ya, bukan orang yang baru masuk Islam. Dia tinggal dan hidup di lingkungan pondok pesantren. Orang tuanya kiai. Tapi luar biasa, disebabkan karena belajar ilmu agama bukan dari Al-Quran, tapi dari orang kafir, ya, seperti ini ucapannya. Ya, na'udzubillah. Ya, sehingga hendaknya kaum muslim berhati-hati. Ya, jangan menjadikan media internet sebagai gurunya. Ya. Jangan sampai menjadikan, ya, medsos-medsos, ya, media-media sosial, ya, Twitter, Facebook, ya, sebagai sarana komunikasi untuk menimba ilmu agama. Khawatir. Kan di sana banyak racunnya, hati-hati. Ya, sehingga apabila kita ingin belajar ilmu agama, maka hendaknya kita kembali kepada bimbingan Allah dan Rasulnya. Hidupkan rumah Allah, ya, ya, dengan ibadah. Datangi majlis ilmu yang diadakan di masjid-masjid kaum muslimin. Ya, di masjid-masjid Ahlus Sunnah. Karena itulah, ya, tempat utama untuk menimba ilmu. Tempat utama untuk menimba ilmu agama. Oleh karena itu, Allah Jalla wa'ala, ya, lewat lisan Rasulnya menghasung kaum muslimin untuk bersemangat di dalam menghadiri majlis ilmu yang diadakan di rumah Allah subhanahu wa ta'ala. Mazdama qawmun fi baitin min buyutillah, ya, yatluna kitab Allah wa yatadarusuna fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakara Allahu fi man indah. Ya. Tidaklah ada satu kaum di antara kaum muslimin yang mereka berkumpul di salah satu dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala, yang mereka di sana membaca Al-Qur'an, ya, saling mengajarkan tentang ilmu agama. Ya, kemudian mereka ya, saling memberikan faedah dan saling memberikan nasihat. Ya. Maka Allah Jalla wa'ala akan menurunkan kepada mereka rahmah. Dan menumbuhkan pada hati-hati mereka as-sakinah, ketentraman, ketenangan. Ya. Orang yang ikhlas dan jujur ketika menghadiri majelis ilmu luar biasa. Ya, mungkin ya, ketika dia di rumahnya penatnya luar biasa. Ya. Permasalahan numpuk di kepala. Ya, ya masalah pekerjaan, ya, masalah permintaan anak dan istri, masalah rumah, ya. Tapi subhanallah ketika di masjid mendengarkan ta'lim, ikut kajian Ahlus Sunnah, hilang semuanya. Hilang. Kenapa? Allah berikan as-sakinah, ketenangan. Dan ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Tambah lagi keutamaan yang lainnya, wa dzakarallahu fi man indah. Allah akan menyebut-nyebut orang-orang yang mereka menghadiri majelis ilmu di hadapan para malaikatnya sebagai bentuk pemuliaan Allah kepada orang-orang tadi. Ya, oleh karena itu ini ya, hendaknya kaum muslimin bersemangat di dalam menghadiri majelis ilmu. Ya, wallahi di zaman ini ya, enggak ada yang bisa menyelamatkan kita dari fitnah, syubhat dan syahwat kecuali dengan ilmu syar'i. Ya. Ingat bahwa kita cepat ataupun lambat akan meninggalkan kehidupan dunia. Ya. Cepat ataupun lambat. Lalu apa persiapan yang kita siapkan untuk menghadapi hari itu? Ya. Sehingga terkadang ada sebagian orang yang dahulu belum punya harta, berangan-angan pengen punya harta banyak. Dengan harapan dengan itu bisa makmur, nyaman, tentram hidupnya. Tapi setelah punya harta, apa yang terjadi? Ya, tetap gak tenang. Ribut terus. Ya. Dahulu mungkin di antara kita sebelum punya kendaraan enak kayaknya. Kalau punya mobil, setelah punya mobil ya tetap bermasalah. Gak tenang hidupnya. Dulu mungkin di antara kita ada yang belum punya rumah, tempat tinggal. Setelah punya rumah ya tetap bermasalah. Harapannya punya rumah, tenang, udah plong, ini aja sudah. Gak ada yang lain. Ya. Menunjukkan apa? Bahwa kekayaan, harta benda, ya, hal yang sifatnya materi, duniawi, ini gak menjamin seseorang mendapatkan kebahagiaan di dunia, terlebih di akhirat. Ya. Nah, dulu ketika dia menjadi bawahan, berangan-angan, pengen jadi atasan, kenapa? Enak, merintahin orang terus. Ya. Tapi setelah jadi atasan, pusing juga. Gak tenang, terjadi ya terjadi. Nah, menunjukkan apa? Ini bukan jaminan untuk mendatangkan ketenangan. Namun ternyata ketenangan ya itu hanyalah dengan zikrullah. Ya, ingat Allah Subhanahu wa taala ketika seorang menyadari ya hakikat ya, dirinya sebagai hamba Allah yang dituntut untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, hati-hati mereka itu tenang. Dan ketahuilah, dengan zikir kepada Allah, hanya dengan zikir kepada Allah, kata Allah, bukan kata saya, kata Allah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub, hanya dengan zikir kepada Allah, jiwa kita akan merasakan tenang, tentram. Ya, dengan ibadah. Sehingga, ini juga tanbih dan peringatan. Ya, apabila kita dengan ibadah kita, dengan sholat kita, ya, dengan bacaan Quran kita kok belum ada ketenangan ya, masih gundah gulana, kadang masih sedih ya, berarti memang tingkat ibadah kita belum mencapai target yang sesungguhnya. Karena ibadah yang mendatangkan ketenangan ketika dilakukan penuh dan ketulusan, gak ada unsur keterpaksaan, betul-betul jujur ya, dia kerjakan dalam rangka menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Namun terkadang demikianlah mungkin ya, kadar dan tingkat nilai ibadah kita mungkin baru sekitar itu ya, masih ada rasa berat hati ya, terpaksa ya, masih bermalas-malasan ya, masih ogah-ogahan, terkadang masih ingin mengikuti hawa nafsu, pengennya santai ya ini, sehingga terkadang dengan ibadah yang kita lakukan belum menghasilkan ketenangan, padahal ayatnya jelas. Berarti yang salah siapa? Ya kitanya berarti. Ya, kitanya. Belum sampai ya mendapatkan apa yang Allah janjikan. Beda kalau seorang itu ketika dia ibadah, mengerjakan sholat, itu betul-betul tulus. Ya, maka ketenangan akan dia dapatkan. Tenang, ya, khusyuk. Nah, ini janji dari Allah Jalla wa Ala. Kemudian tingkatan yang berikutnya ya, dari al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, yaitu at-taghyir bil yad ya, mengingkari kemungkaran tersebut dengan tangan. Seperti kakasril malahi wa iraqatil khumur ya, menghancurkan alat-alat musik, menumpahkan khomer ya, atau yang semisalnya. Nah, ini tentunya dilakukan ketika seorang punya wewenang ya, punya kekuasaan ya, punya kekuatan untuk merubahnya dengan tangan ya, ketika dia sudah sampaikan dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dihardik gak mempan, ya jahil, gak paham juga, masih pelanga-pelongo ya, sok gak paham padahal ngerti ya. Maka langsung kalau dia punya kekuatan, punya kekuasaan, rubah dengan tangannya. Nah, kemudian ma'asyar muslim rahimakumullah, di sini beliau juga menjelaskan tentang satu kondisi ya, apabila dia mengetahui bahwa pada saat dia mengingkari sebuah kemungkaran ini tidak memberikan manfaat, maka dalam hal ini ada empat keadaan ya. Yang pertama, ay'lama annal munkara yazulu biqawlihi aw fi'lihi min ghairi makruhin yalhaquhu fayajibu 'alaihi inkar. Apabila dia mengetahui bahwa kemungkaran tersebut akan sirna, akan hilang dengan ucapan dan perbuatannya tanpa ada dampak negatif yang ditimbulkan, maka apabila kondisinya demikian, wajib bagi dia untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Kalau dia mengetahui ya, atau paling tidak ghalabatul dhon ya, berdasarkan dugaan yang kuat, ketika dia menyampaikan, ketika dia merubah dengan tangannya, dengan kekuasaannya, akan hilang kemungkaran tersebut ya, dan tanpa menimbulkan dampak buruk ya, atau tidak menimbulkan kemungkaran yang lainnya, maka wajib untuk dia ingkari ya. Ini kondisi yang pertama. Kondisi yang kedua, ay'lama anna kalamahu la yanfa' wa annahu in takallama durib. Dia mengetahui bahwa nasihat yang dia sampaikan itu tidak memberikan manfaat. Ya, misalkan orangnya ini ya, ahlu syubhat, banyak syubhat di kepalanya, ahlu jidal, ya, ngeyelan, suka membantah, sehingga kalaupun disampaikan kebenaran sekian puluh dalil diutarakan, ya, tetap ngeyel juga. Wa annahu in takallama durib, bahkan kalau dia menyampaikan hal itu durib, kemungkinan besar dipukul. Fa yartafi'ul wujubu anhu, maka terangkat kewajiban untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Enggak wajib. Kenapa? Enggak bermanfaat, tambah lagi kalaupun dipaksakan ngomong dipukul. Ya. Nah. Kondisi yang ketiga, ay'lama anna inkarahu la yufid lakinnahu la yakhafu makruhan falyajibu 'alaihi al-amru li'adami al-fa'idah. Kalau dia mengetahui bahwa pada saat dia mengingkari kemungkaran tersebut tidak memberikan manfaat, ya. Namun dia juga tidak khawatir akan tertimpa sesuatu yang memudaratkan, maka tidak wajib untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Kenapa? Karena enggak ada faedahnya. Lakin yustahabbu li idhari sya'iril Islam wa tadhkiri bid-din, akan tetapi disunnahkan baginya untuk menampakkan syiar-syiar Islam dan memberikan peringatan dengan agama ini. Artinya tetap disampaikan nasihat. Meskipun enggak memberikan manfaat, ya enggak apa-apa sudah. Yang jelas sudah disampaikan. Mungkin bermanfaat bagi yang lainnya. Kondisi yang keempat. Ay'lama annahu yusabu bimakruhin. Walakin yubtilul munkir. Yubtilul munkara bifi'lihi. Dia mengetahui bahwa apabila dia mengingkari kemungkaran tersebut dengan perbuatannya, akan menimbulkan dampak yang tidak disukai, menimbulkan dampak buruk, membahayakan dirinya. Maka kata beliau, fayartafi'ul wujubu anhu, maka terangkat kewajiban untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Nah, ini apabila diketahui kalau dia mengingkari kemungkaran tadi dengan tangannya, akan menimbulkan kemudharatan. Ada anak-anak muda duduk di pinggir jalan, di samping masjid, gitaran. Nah, kalau disampaikan nasihat, enggak mempan. Enggak mempan. Kenapa? Wah, preman. Dikenal sangar-sangar, galak-galak, dan mainnya kekerasan. Maka dalam hal ini, kalau demikian kondisinya, maka terangkat kewajiban untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Nah, oleh karena itu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah di masa beliau, ketika beliau melewati beberapa orang yang sedang minum khamr, beliau seorang alim, tokoh terpandang namun ketika melewati orang-orang yang sedang minum khamr, maka beliau lewat begitu saja. Enggak serta-merta langsung ditumpahkan khamrnya, dibuang, dipecahkan gelas-gelasnya, enggak, dibiarkan. Nah, sampai-sampai ada yang bertanya kepada Syekhul Islam, "Ya Syekh, kenapa Anda tidak mengingkari kemungkaran yang dilakukan oleh mereka itu? Kenapa Anda tidak tumpahkan khamr-khamr yang mereka tenggak itu, yang mereka minum itu? Kenapa? Padahal Anda bisa." Kata beliau rahimahullah, "Saya khawatir apabila saya mengingkari perbuatan mereka itu sekarang, akan menimbulkan kemudaratan yang lebih besar." Menunjukkan fikih beliau bahwa ketika itu tidak memungkinkan bagi beliau untuk mengingkari kemungkaran tersebut. Sehingga jangan sampai hanya berbekal semangat dan bermodal ghirah, cemburu terhadap Islam, kemudian serta-merta spontan ingkari padahal menimbulkan kemudaratan yang lebih besar. Maka ini tidak diinginkan di dalam Islam. Karena tujuan mengingkari sebuah kemungkaran adalah hilangnya kemungkaran tersebut. Nah, sehingga kalau mendatangkan kemungkaran yang lainnya, meskipun ini hilang, maka tidak dianjurkan. Atau terlebih ketika mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, maka ini sangat tidak dianjurkan lagi. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Sampai di sini insyaallah apa yang bisa kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita sekalian, dan atas kelebihan dan kekurangan mohon dimaafkan. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.